Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa ala al-zalimin. Wal'akibatu lil-muttaqin. Wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyyina sayyidil mursalin. Wa khatamin nabiyyin. Wa ala alihi al-mutahhirin wa ashabihi al-tayyibin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya di dalam hidup yang tidak mungkin akan terbilang dan terhitung, dan kita tidak mampu untuk melakukan hal itu. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla memberitahukan kita langkah untuk menjadi orang yang terbaik dalam bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Menjadi orang yang paling terhormat di dalam menerima nikmat-nikmat Allah Jalla wa Ala tersebut. Langkah yang diberitahukan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, yaitu apa yang disebutkan di dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa bentuk kesyukuran kita yang paling dalam atas nikmat-nikmat Allah Jalla wa'ala, dan bentuk kesyukuran hamba yang paling tinggi di hadapan Allah Azza wa Jalla, melaksanakan tugas dan kewajibannya dia diciptakan oleh Allah Jalla subhanahu. Segenap saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Jalla fi'ula, ternyata tugas yang itu merupakan langkah yang paling tinggi dalam mewujudkan kesyukuran kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Beribadah kepadanya, tidak ada kepentingan Allah Jalla wa'ala padanya. Allah memberitahukan bahwa ibadah merupakan cara yang paling tinggi dalam bersyukur kepadanya, bukan karena butuhnya Allah Jalla wa'ala kepada hambanya, dan bukan pula sebagai bentuk balas budi hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Sama sekali Allah Jalla wa'ala tidak membutuhkannya. Tetapi ternyata dalam pintu kesyukuran yang paling tinggi kepada Allah Jalla wa'ala, di sana nampak jelas tentang kebutuhan hamba kepada Allah Jalla subhanahu. Pengabdian dan ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba, dia mencoba mengerahkan segala tenaga yang dimiliki untuk membuka pintu khairat di dalam hidupnya. Ternyata itu melambangkan butuhnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tatkala seorang muslim dan muslimah menampakkan kebutuhan dirinya melalui tali ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tidak akan menyia-nyiakan hidupnya di dunia ini. Bahkan Allah Jalla wa'ala telah menyebutkan, dunia ini diwariskan buat mereka-mereka yang menjaga dan melaksanakan tuntunan agama. Jangan berkecil hati, wahai saudaraku semuslim dan semuslimah, apabila engkau telah berada dalam posisi kemuliaan ini, Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan engkau dalam kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum. Dan yang kedua, Allah Jalla wa'ala tidak akan menyia-nyiakan engkau setelah engkau pindah dari alam dunia ini menuju alam barzakh sebagai alam pembuka terhadap alam akhirat. Pintu untuk menuju alam akhirat itulah barakallahu fikum alam barzakh. Jika engkau wahai saudaraku semuslim dan semuslimah mampu untuk mewujudkan kesyukuran yang tinggi melalui pelaksanaan tugas yang besar ini, fa'abshir, bergembiralah engkau. Semua hasil karya nyata engkau di dunia ini akan menjadi pembantu dan yang akan memuluskan dan meluluskan dirimu di saat malaikat munkar dan nakir menghampiri lalu mendudukkan dirimu dan menyoal padamu tiga hal. Man rabbuka, wa man nabiyyuka, wa ma dinuka. Siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Tiga pertanyaan yang disodorkan oleh munkar dan nakir di alam barzakh sebagai alam-alam yang menjadi pintu untuk membuka kebahagiaan alam akhirat. Kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau dia dipanggil oleh Allah Jalla wa'ala dalam kondisi taat kepadanya, berbakti kepada Allah, lalu kemudian dia menyandang gelar husnul khatimah, menutup kehidupannya dengan baik, maka Allah akan memberikan kemudahan, kegampangan, kelancaran, kelulusan untuk kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bila telah selesai menjawabnya, karena bantuan dari Allah Jalla wa'ala di dunia buatnya, Allah membantunya untuk mentaati Allah Jalla wa'ala, Allah membantunya untuk menjadi orang yang lurus di dunia ini, Allah Jalla wa'ala membantunya untuk menjadi orang yang sabar dalam menerima segala ujian dan beban derita ketika dia menjadi orang yang taat kepada Allah di dunia ini, Allah bantu. Ternyata semuanya ini kelak di alam barzakh akan menjadi penyebab kelulusan di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Bukan karena Anda hebat berbicara di dunia, bukan karena Anda menghafal Al-Quranul Karim, bukan karena Anda pintar berbahasa Arab, bukan sama sekali. Yang akan menjadikan engkau gampang untuk menjawab pertanyaan itu karena amal karya nyata engkau di dunia ini. Engkau menghafal Al-Quran, engkau berusaha mengamalkannya, engkau berusaha mempraktikkannya, engkau berusaha melaksanakan bimbingan-bimbingannya. Engkau tidak menjadi orang yang berani kepada Al-Quran yang engkau telah hafal. Engkau tunduk dalam aturan-aturannya. Maka itulah kelak yang akan menjadi penjawab atau yang membantu kita untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir di dalam barzakh. Barakallahu fikum. Engkau bila lulus dalam soal tersebut, datanglah seseorang, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berpenampilan dengan paras yang gagah dan ganteng, yang belum pernah engkau melihat di dunia, penampilan yang sangat memukau dirimu sendiri. Sampai kemudian Nabi Yuna alaihi salatu wasallam, dia bercerita, lalu orang itu bertanya, man anta, siapa engkau ini? Siapa engkau? Engkau membawa atau datang dengan wajah yang sangat baik. Orang tersebut yang akan menemaninya di alam barzakh dengan wajah dan penampilan yang memukau hidupnya, yang belum pernah dia saksikan penampilan ini di dunia, lalu memberikan jawaban, ana amaluka, saya adalah amal-amalmu, saya adalah amalmu. Kata yang datang ini dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala, An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam bercerita tentang kehidupan alam barzakh dan bagaimana barakallahu fikum keberuntungan di saat orang telah berbuat terbaik di dunia ini. Saya mengatakan terbaik, jangan sampai kita tertipu dengan kata terbanyak. Yang terbaik di dunia ini barakallahu fikum, amalan yang terbaik di dunia adalah amalan yang dibangun di atas keikhlasan, semata-mata mencari ridhonya Allah Jalla Subhanah, mencari nilai ganjaran cinta kasih dari Allah Jalla wa'ala. Tidak ada dalam niatannya dia beramal, dia berbuat, dia bergerak, dia berdakwah, dia segala-galanya dalam amalan Islam tidak pernah mengharapkan cintanya manusia, ridhonya manusia, apa yang ada di tangan manusia, dunia yang ada di depannya, dia tidak pernah mengharapkan demikian. Yang dia inginkan, yang dia maukan adalah ridhonya Allahu Jalla wa'ala. Manusia ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh betapa berat keikhlasan. Ternyata bila engkau mampu membangun ketaatan engkau di dunia ini di atas keikhlasan, itulah yang nanti akan berbuah barakallahu fikum. Namun itu tidak cukup. Sampai kemudian engkau membangun hasil karya nyatamu di dunia ini tidak keluar dari tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam, tidak keluar dari bimbingan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak menyelisihi aturan-aturan beliau barakallahu fikum. Bila hasil karya hidup di dunia ini dalam ketaatan yang engkau telah lakukan dibangun di atas dua landasan ini, itulah kelak yang akan menjawab dan menjadi nilai besar dalam kehidupan akhirat. Itulah yang saya maksudkan. Bukan karena engkau melakukan yang terbanyak di dunia ini, namun engkau telah melakukan yang terbaik di dunia ini barakallahu fik. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah Jalla wa'ala yang telah menciptakan kehidupan dan kematian, lalu kemudian menguji kalian dalam hidup di dunia ini, siapa yang paling terbaik dari kalian, kata Rasul, kata Allah Jalla wa'ala, siapa yang paling terbaik di antara kalian. Inilah yang tadi saya berusaha untuk kemudian menjauhi kata-kata yang terbanyak, karena banyak orang tergiur dengan amalan-amalannya, dengan sodakohnya, dengan barakallahu fikum pengorbanannya di dalam dakwah ilallah jalla subhanah, ternyata tidak memiliki nilai tatkala dua perkara ini hancur barakallahu fikum. Kita tahu bila seseorang berbuat di dunia menginginkan duniawi, Allah akan sampaikan kepadanya ke dunia yang dia inginkan, bukan ditahan. Tapi dia tidak memiliki nilai untuk akhiratnya. Dia bisa barakallahu fikum memperlihatkan dunia yang dia dapatkan. Dia bisa bermegah-megahan dengan dunia, tetapi hancur untuk akhiratnya barakallahu fikum. Tetapi jikalau engkau berbuat untuk Allah Azza wa Jalla mencari ridhonya, Allah tidak akan menahan dunia untuk engkau dapatkan. Engkau disanjung dan dipuji karena keikhlasanmu oleh Allah Jalla wa Ala di hadapan seluruh malaikat, dan Allah akan meletakkan sanjungan dan pujian di tengah-tengah manusia. Barakallahu fikum. Tetapi bila kita sebaliknya tidak lagi memiliki jiwa keikhlasan, yang ada adalah ingin sanjungan, ingin pengikut yang banyak, ingin dieluk-elukan, ingin diangkat, Anda akan diangkat di dunia, tetapi Anda direndahkan dan dijatuhkan oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan para malaikatnya, di hadapan orang-orang yang mulia. Barakallahu fikum. Bukankah itu kegagalan di dunia sebelum kegagalan di alam barzakh? Barakallahu fikum. Sebelum kegagalan di sisi Allah Jalla fi'ula. Maka oleh karena itu, terbimbingnya seseorang selalu di dalam hidupnya untuk berkarya di atas keikhlasan dan terus mencocoki diri di atas tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Allah tidak menjanjikan dunia dia akan peroleh. Allahu Jalla wa'ala tidak menjanjikan kedudukan buat dia di dunia. Malah yang dijanjikan adalah ujian dan cobaan di dalam hidupnya. Tapi saudaraku, bersabar sesaat. Hidup di dunia ini hanya sementara. Ujian dan cobaan yang kau dapatkan, Allah akan gantikan dengan kenikmatan yang besar di alam barzakh dan juga di alam akhirat. Mana yang Anda ingin dapatkan? Kenikmatan yang sementara di dunia atau keabadian nikmat kelak di sisi Allah Jalla wa'ala? Bagi orang yang beriman, bagi orang yang mendapatkan hidayah di dunia ini, dia akan memilih kenikmatan di sisi Allah Jalla subhanahu. Walaupun di dunia ini dia serba kekurangan, karena dia benar-benar istiqamah menjalankan tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. An-nabiyyu alaihi salatu wassalam yaqul, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini adalah penjaranya orang-orang yang beriman. Mau melangkah tertahan karena Allah yang melarangnya. Mau berbuat tertahan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membimbing untuk jangan engkau lakukan. Dan dunia ini menjadi surga bagi orang-orang kafir. Sekarang Anda mau menjadikan dunia ini sebagai surga Anda atau Anda menjadikannya sebagai penjara? Kalau engkau menjadikannya sebagai penjara, maka ingat, hasil karya nyata engkau di dunia ini yang engkau benar-benar bangun di atas keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan dan bimbingan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, itulah dia yang akan membawamu kepada 99 rahmat yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sementara di dunia, kenikmatan yang Anda idamkan, tingkat kemasyhuran dan ketersohoran yang Anda cari, ternyata itu adalah satu rahmat yang Allah turunkan. Barakallahu fikum. Aduhai betapa menyesalnya Anda kalau mengejar satu ini lalu melupakan 99 rahmat di sisi Allah Azza wa Jalla. Saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, saya mengingatkan kembali, bila engkau telah mempersiapkan diri untuk alam barzakh dan mempersiapkan diri untuk alam akhirat dengan amal ketaatan di dunia ini, ingat, amal ketaatan itu berbarengan dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi engkau melaksanakan ketaatan, ditambah ujiannya oleh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian, bila engkau termasuk orang yang berhasil di dunia ini karena bantuan dari Allah Jalla subhanahu, engkau akan bisa menutup dunia ini dengan segala apa yang ada padanya, menggiurkan. Anda tidak akan tergiur. Betapa indah dan hijaunya dunia, Anda tidak akan terpikat sampai engkau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti perjuangan hidup ini besar. Tidak ada yang besar sesungguhnya kalau kita mengembalikan urusannya kepada Zat yang maha besar, yaitu Allahu Jalla wa'ala. Jikalau engkau fakir, jikalau engkau kurang karena ujian yang menimpa dirimu, angkat tanganmu, minta kepada Allahu Azza wa Jalla jalan penyelesaian. Rahimani wa rahimakumullah. Dan engkau harus berjiwa besar. Dengarkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terhadap Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya Rasulullah, adakah di sana ujian dan cobaan di dalam memikul amanah dakwah ini yang lebih menyakitkan bagi dirimu dari apa yang menimpa pada perang Uhud? Segenap saudaraku kaum muslimin, peristiwa Uhud adalah peristiwa yang dikenang oleh sejarah. Peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Luka diri Nabi Yuna alaihissalatu wassalam. Bercucuran darah dari wajah beliau yang mulia barakallahu fikum. Patah gigi beliau. Belum lagi terbunuh pamannya Hamzah yang termasuk benteng Islam di awal-awalnya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasul alaihissalatu wassalam memberikan jawaban. Ada. Ternyata ada beban hidup di dalam dakwah yang dialami oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari apa yang menimpa beliau ujian pada perang Uhud. Lalu Aisyah kepingin tahu beban apa itu. Beliau bercerita, di saat saya mendatangi Bani Barakallahu Fikum Taif rahimani wa rahimakumullah, di perkampungan Taif, Rasul alaihi salatu wassalam berharap kepada tiga tokoh dari kaum ini, berharap keislaman buatnya. Ternyata yang dijumpai dan didapatkan celaan dan caci makian. Celaan dan caci makian yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar menyayat hati beliau. Padahal harapan ini termasuk dari keluarga Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan, "Ya Muhammad, apakah tidak ada orang selainmu untuk dipilih oleh Allah sebagai rasul? Ya Muhammad, apakah tidak ada orang selain engkau ini untuk dipilih oleh Allah menjadi rasul?" Yang satu mengatakan, "Wahai Muhammad, kalau engkau benar-benar seorang rasul, utusan Allah, maka saya akan menyobek-nyobek pakaian Ka'bah ini, kelambu Ka'bah ini." Yang satu mengatakan, "Saya tidak akan berbicara denganmu. Karena jikalau engkau adalah benar seorang rasul, berarti ini adalah musuhku. Kalau engkau berdusta sebagai seorang rasul, saya tidak pantas untuk berbicara dengan seorang pendusta." Mendengar kalimat yang sangat menyakitkan ini, humum, hazan, penuh kesedihan, Nabi Yuna alaihi salatu wassalam berangkat barakallahu fikum. Memikul kesedihan yang sangat ini, datanglah malaikat Jibril bahwa menawarkan kepada Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam bahwa ini adalah malaikatul jabal, malaikat gunung, akan siap untuk memberikan hukuman karena kesedihan yang menimpa Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Malaikat Jibril datang memberitahukan bersamanya malaikatul jabal ingin menghukum mereka yang telah menyakiti hati Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan jawaban jiwa besar dari qudwatun hasanah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban beliau? Barakallahu fikum. Tidak. Saya berharap semoga Allah Jalla wa'ala mengeluarkan dari keturunan atau tulang rusuk mereka orang-orang yang akan mendapatkan hidayah dan menjadi pembela agama ini. Allahu Akbar. Tidak putus asa karena ujian dan cobaan yang menimpa, yang paling berat beban di dalam hidupnya, masih tetap mengharapkan Allah Jalla wa'ala membalik hati generasi mereka di belakang hari untuk menyambut ajakan dan seruan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu, wahai segenap saudaraku yang saya hormati, jikalau engkau telah menata diri di atas keikhlasan dan berjalan di atas tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, bersabarlah engkau. Titi jalan kesabaran barakallahu fikum. Teladani Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau telah berkorban lahiriah dan batiniahnya untuk memikul amanat yang suci rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapak tilas beliau adalah tapak tilas yang suci, yang maksum, terbebas dari kesalahan. Jangan lepas dalam mengontrol diri kita dari tuntunan dan bimbingan beliau. Lakukan sekali monitor terhadap diri kita ini, koreksian yang dalam. Jangan anda dalam perilaku kita untuk agama Allah keluar dari jalur keikhlasan, dan jangan sekali-kali dalam gerak-gerik kita membela agama Allah keluar dari tuntunan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Fa ya akhi, wahai saudaraku, bukankah engkau mengharapkan barokah di dalam hidup dari Allah Jalla wa'ala? Jawabannya, saya yakin iya. Bukankah engkau ingin memperoleh nilai dalam perjuanganmu dari Allah Jalla wa'ala? Engkau akan menjawab iya. Lakukan koreksian kembali dalam niatan-niatan di dalam hidup ini. Ketika terkait dengan ketaatan, ketika terkait dengan agama Allah dan pengabdian kepada Allah, jangan sampai keluar dari koridor keikhlasan dan keluar dari rel sunnah Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa ala memberikan keberkahan bagi kita di dalam hidup ini, dan diberikan oleh Allah Jalla wa'ala keistiqomahan untuk kemudian terus berjalan di atas tuntunan Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Jalla wa'ala memperlihatkan di hadapan kita yang hak itu adalah hak dan yang batil itu adalah batil, dan diberikan kekuatan untuk mempertahankan kebenaran apapun risikonya barakallahu fikum, dan diberikan untuk kemudian jiwa menghormati kebenaran dan menghormati orang-orang yang benar-benar berjalan di atas kebenaran barakallahu fikum. Semoga Allah Jalla wa'ala memperlihatkan kepada kita yang batil itu adalah batil, dan diberikan kekuatan dan keberanian untuk meninggalkan kebatilan rahimani wa rahimakumullah, dan menyuarakan kebatilan dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kita hikmah, kebijaksanaan di dalam menyampaikan yang hak itu adalah al-haq dan batil itu adalah batil. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.